Dalam seri ke-573 ini, didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Yanuar sebagai Ratanca, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, aduh, sakit tepi. Minum Karol Super Pil, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro, sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karol Super Pil. Karol Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Lega dan gembira karena nampaknya Maisin berhasil mengobati penyakit sang prabu. Malam itu dia berbincang-bincang dengan istrinya di ruang pendopo. Sang Ramapati bermaksud mengambil Maisin menjadi istri. Untuk sesaat lamanya Nyai Ramapati tidak dapat berkata apa-apa. Dia terjenung duduk bagaikan sebuah arca. Bagaimana Nyai? Aku ingin mendengar pendapatmu. Tapi sebelumnya sudah kukatakan, hendaknya kau jangan salah paham. Maaf, Kakang. Apakah rencanamu itu tidak berlebihan? Apakah nanti justru kau tidak menjadi bahan olok-olok para pembesar kerajaan yang lain? Ingat, Kakang Ramapati, Nyai Paricara itu siapa? Dia hanyalah seorang tabib. Dia hanyalah seorang warga desa biasa. Apakah kau tidak takut pamormu justru akan menjadi suram? Tidak, Nyai. Sama sekali tidak. Aku dapat melihat bahwa perempuan yang bernama Nyai Paricara itu memancarkan cahaya keberuntungan yang tiada akan ada habisnya. Kalau begitu, apakah aku tidak membawa keberuntungan, Kakang Ramapati? Bukan begitu, Nyai. Sudah kukatakan kau jangan salah paham. Ini adalah persoalan pribadiku. Ini adalah persoalan masa depan kita berdua. Kalau aku dapat memperistri Nyai Paricara, pengaruhnya bisa menjadi lebih bagus. Kedudukanku bisa menjadi semakin kuat. Ini yang paling penting, Nyai. Sebenarnya aku kurang setuju, Kakang. Tapi kalau memang hal itu sudah tidak bisa dicegah, ya, terserah. Aku tinggal menurut saja apa keinginanmu. Jangan begitu, Nyai. Aku justru minta pertimbanganmu. Aku minta pemikiran-pemikiranmu. Coba pikir baik-baik. Sekarang ini keadaanku sedang terpojok. Aku sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menjalin hubungan yang serasi dengan Gusti Prabu. Hal itu karena nampaknya Gusti Prabu kecewa setelah peristiwa penumpasan pemberontakan Gajah Biru di kaki Gunung Welira. Karena itu, Nyai, aku harus memulihkan hubunganku dengan Gusti Prabu. Sebab kalau tidak, cepat atau lambat kita akan tersingkir. Atau paling tidak, aku akan sulit untuk memanjat tangga kehormatan yang lebih tinggi. Dan sekarang ini aku mempunyai kesempatan yang sangat bagus. Dengan mengawini Nyai Paricara, aku yakin hubunganku dengan Sang Prabu akan segera pulih kembali. Dalam hal ini aku benar-benar minta pengertianmu, Nyai. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Bagaimanapun juga kau tetap istriku. Kau adalah Nyai Ramapati. Ya, kalau memang begitu keinginanmu, aku tidak akan menjadi penghalangmu. Silakan, Kakang Ramapati. Aku rela, baik secara lahir ataupun batin. Oh, Nyai, terima kasih. Terima kasih atas pengertianmu yang sangat besar ini. Sekarang coba tolong panggilkan Ratanja. Aku akan bicara dengan anak itu. Duduk dengan baik dan perhatikan apa yang akan kukatakan kepadamu ini. Iya, Gusti Ramapati. Di mana gagah angkatmu, Nyai Paricara? Apakah Gusti bermaksud memanggilnya? Gagah hamba sekarang sedang berada di ruangan biliknya. Tidak, tidak usah sekarang. Begini, Ratanja. Selama ini kau tinggal bersamaku di rumah ini. Tentunya kau sudah tahu siapa aku, dan aku pun sudah tahu siapa dirimu. Aku ingin bertanya sedikit, Ratanja. Apakah selama kau tinggal di rumahku, kau merasa kerasan? Kau merasa cukup senang dan bahagia? Ampun, Gusti Ramapati. Sepertinya hamba cukup merasa kerasan tinggal di rumah kediaman Gusti. Di sini hamba tidak kekurangan apa-apa lagi. Dan hamba merasa bersyukur karena Gusti telah sudi mengangkat martabat dan derajat hamba dari kalangan bawah menjadi warga Istana Majapahit. Tidak seharusnya aku merasa puas, Ratanja. Sebab sekarang ini aku ingin mengangkat derajatmu setingkat lagi lebih tinggi. Apa maksud Gusti? Ratanja, coba kau jawab dengan terus terang. Kau jawab dengan jujur apa yang kutanyakan kepadamu ini. Begini, Ratanja. Bagaimana kalau seandainya... bagaimana kalau misalnya Nyai Paricara, kakak angkatmu itu kuambil menjadi istri? Ratanja terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan Sang Ramapati. Dia tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan itu. Untuk sesaat lamanya dia diam saja sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai ruangan pendopo. Bagaimana, Ratanja? Apakah kau setuju ataukah sebaliknya kurang setuju? Ampun, Gusti Ramapati. Apakah hamba tidak salah dengar? Menurut pendapat hamba, sangatlah kurang pantas jika Gusti Ramapati bermaksud memperistri kakak angkat hamba. Mengapa kurang pantas? Apakah karena aku sudah tua begitu? Bukan, Gusti. Bukan soal itu. Tapi Gusti adalah seorang pembesar kerajaan. Gusti mempunyai pengaruh yang sangat luas. Sedangkan kakak hamba hanya seorang warga desa biasa. Apakah nanti tidak menjadi bahan perguncingan kalangan istana? Ampun, Gusti. Ini hanyalah pendapat hamba. Soal itu aku sudah mempertimbangkannya masak-masak, Ratanja. Aku sudah menghitung untung ruginya. Aku sudah meninjau dari segala segi. Kukira tidak menjadi masalah bahwa kakak angkatmu hanyalah seorang warga biasa. Sebab apa? Sekalipun Nyai Paricara hanyalah seorang warga desa biasa, tapi dia mempunyai keahlian yang sangat langka. Dan keahliannya itu pasti dapat menutupi segala kekurangannya. Sekarang bagaimana, Ratanja? Coba katakanlah terus terang. Ampun, Gusti Ramapati. Kalau memang itu sudah menjadi kehendak Gusti, hamba tinggal menurut saja. Hamba justru merasa sangat gembira dan lega. Hamba merasa sangat bersyukur karena Gusti berkenan memberi istika ke angkat hamba. Terima kasih, Ratanca. Terima kasih atas persetujuanmu. Sekarang coba tolong panggilkan Nyai Paricara kemari. Aku ingin bicara empat mata dengannya. Baik, Gusti. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro, sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Kau kelihatan gelisah. Adakah sesuatu yang telah mengganggu pikiranmu? Tidak. Tidak, kakak. Tidak, Nyai Paricara. Kau jangan berdusta padaku, Ratanca. Katakanlah yang sebenarnya. Aku tidak apa-apa kok. Gusti Ramapati memanggilmu, Nyai Paricara. Sekarang beliau menunggu di ruangan pendopo. Gusti Ramapati memanggilku? Malam-malam begini? Iya, kau ditunggu di ruangan pendopo. Gusti Ramapati ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting denganmu. Soal apakah gerangan? Aku tidak tahu. Gusti Ramapati tidak mengatakannya kepadaku. Beliau hanya menyuruhku memanggilmu. Baiklah, kau tunggu di sini, Ratanca. Aku akan menemui beliau. Mesin kemudian melangkah meninggalkan ruangan biliknya. Ratanca masih kelihatan gelisah. Dia sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana sikap dan tanggapan Mesin seandainya mendengar lamaran Sang Ramapati. Sementara itu, Mesin sekarang sudah tiba di ruangan pendopo. Sang Ramapati tersenyum ramah dan Mesin segera duduk di hadapannya. Silakan duduk, Nyai Paricara. Terima kasih, Gusti Ramapati. Ada apakah gerangan, Gusti? Mengapa Gusti memanggil hamba? Bagaimana, Nyai Paricara? Apakah kau sudah mengantuk? Sepertinya hari masih sore. Kita bisa berbincang-bincang sebentar di tempat ini. Ampun, Gusti Ramapati. Sebenarnya hamba ingin istirahat. Tadi siang hamba berjalan-jalan bersama Ratanca melihat-lihat suasana kota Raja Majapahit. Sebenarnya hamba sudah sangat lelah dan ingin istirahat. Tapi karena Gusti Ramapati memanggil hamba, baiklah, biarlah hamba menunda barang sebentar istirahat hamba. Aku tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Bagaimana, Nyai Paricara? Apakah suasana di kota Raja Majapahit cukup berkesan di hatimu? Suasana di sini sangat ramai, Gusti. Lain hanya dengan suasana di kampung hamba, Pasuruan Satu. Di sini hamba melihat pemandangan yang sama sekali jauh berbeda. Orang-orangnya berpakaian serba bagus. Rumah-rumahnya serba indah. Dan jalan-jalan ramai, penuh dengan kereta-kereta kuda yang bagus. Kalau melihat suasana di kota Raja Majapahit, sepertinya negeri kita ini sudah benar-benar makmur dan sejahtera. Itu pemandangan khas di kota-kota besar, Nyai Paricara. Ampun, Gusti. Sebenarnya ada keperluan apakah sehingga Gusti memanggil hamba? Begini, Nyai Paricara. Aku ingin tahu sesuatu mengenai diri pribadimu.

akan duduk, Nyai Parijara. Bagaimana tidurmu semalam? Apakah kau cukup nyenyak? Apakah kau tidur bersama mimpi-mimpi yang indah? Hamba sangat lelah, Gusti. Hamba tidur dengan nyenyak sekali, tanpa sepotong pun mimpi. Bagus. Syukurlah kalau kau bisa istirahat dengan nyaman. Nah, Nyai Parijara, lihatlah. Udara di luar sangat terang. Langit biru bersih. Dan burung-burung berterbangan dari pohon ke pohon. Bukankah sebuah pemandangan yang sangat indah, Nyai? Mudah-mudahan jawabanmu kali ini pun menjadi lebih indah lagi. Ampun, Gusti Ramapati. Ampun kalau sekiranya jawaban hamba mengecewakan hati Gusti Ramapati. Tapi memang begitulah. Hamba sudah bertekad untuk tidak merubah pendirian hamba. Hamba terpaksa tidak dapat menerima apa yang Gusti inginkan. Apa sebenarnya yang membuatmu keberatan, Nyai Parijara? Aku heran. Aku telah memberi kesempatan yang sebagus-bagusnya kepadamu. Tapi mengapa kau justru menolaknya? Apa sebabnya, Nyai? Gusti Ramapati, untuk saat sekarang ini, hamba memang tidak ingin mengundang persoalan. Ada lagi yang bisa kita bicarakan, bukan? Ampun, Gusti Ramapati. Sekali lagi hamba mohon ampun, kalau sekiranya sikap dan tanggapan hamba telah mengecewakan hati Gusti. Sudahlah, tidak apa. Aku bisa mengerti. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas pengertian Gusti. Maisin merasa sangat lega karena nampaknya Sang Ramapati dapat memahami persoalannya. Kapten.